Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri bid'ah wa bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Berkata penulis rahimahullah, bab wujub al-istighna bi mutaba'atil kitab an kulli ma siwa. Bab wajibnya mencukupkan dengan mengikuti Alkitab dalam nushah yang lain. Disebutkan wabi mutaba'ati sunnah atau wabi mutaba'ati nabi SAW ankul lima siwa, dan dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merasa cukup dengan itu dari segala yang selainnya. Wa qawlullah ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad al-kitab, yakni Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Sehingga Al-Kitab itu sendiri sudah menjelaskan segala sesuatu, mencukupi dari yang lainnya. Adapun ittiba'u sunnah, maka terkandung di dalam ittiba'ul kitab bagaimana nanti dijelaskan oleh Allah. Wa rawi an-Nasa'i wa ghairuhu, dan diriwayatkan oleh Nasa'i dan yang selainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar bin al-Khattab. Bahwasanya beliau melihat pada tangan Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqa minat Taurat, kertas dari Taurat, lembaran kertas dari Taurat. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, amutahawikuna ya ibn al-Khattab, apakah menjadi orang-orang yang bingung wahai Ibnu Khattab? Laqad ji'tukum biha baydo anaqiyah, sungguh aku telah datang dengannya kepada kalian. Baito putih, naqiyah, bersih. Walau kana Musa hayyan, seandainya saja Musa alaihi salatu wassalam hidup, wattaba'tumuhu, dan kalian justru mengikuti dia, mengikuti Musa, wa taraktumuni, dan kalian tinggalkan aku, dolaltum, saya kalian telah sesat. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya saja Musa itu hidup, tidaklah ada keluasan baginya kecuali untuk mengikutiku. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dari sisi ini, maka menguatkan judul yang disebutkan oleh As-Syaikh ini, dengan tanpa mutaba'atin nabi. Kalau dari susulnya, ankul lima siwahu, tentunya hukumnya kembali kepada Alkitab. Dan ayat juga ditunjukkan dengan wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai', dicukupkan dengan Alkitab. Demikian pula di dalam hadis ini, yang dibawa adalah kitab dari Bani Israel, atau lembaran, sebagian daripada lembaran-lembaran Bani Israel, kitab Taurat, oleh Umar. Dan beliau menjelaskan bahwasanya jika kalian mengikuti itu dan meninggalkan aku, maka kalian tersesat. Dan bahwasanya mengikuti Alkitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama dengan mengikuti beliau, sunnah beliau. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, hadha wadihun fi qawlihi jalla wa'ala. Ini sangatlah jelas pada firman Allah jalla wa'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Wa fi qawli, dan juga pada firman-Nya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya khawatir orang-orang yang menyelisihi daripada perintahnya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, mereka akan tertimpa fitnah, bala, musibah, petaka, kesesatan di dunia, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan tertimpa adz yang pedih. Wa fi qawlih, dan juga pada firman-Nya yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul bawa kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkanlah, jauhilah. Ini ayat-ayat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, menunjukkan bahwa, menguatkan judul adanya mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mestinya bab wujud bil istighna bi mutaba'atil kitab wa mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwahuma. Demikian. Syekh bin Baz memberikan penguat-penguat dengan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya untuk mengikuti beliau dan bahayanya menyelisih beliau. Fal wajib 'alal jami' al ummah ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib atas seluruh umat adalah mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Walau kana Musa au Isa au ghairuhuma ahya ma wasi'ahum illa ittiba'u. Seandainya saja Musa atau Isa atau yang selain keduanya hidup, maka tidak ada kelonggaran kepada mereka melainkan harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan kalau ittakhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah di saat Allah mengambil sumpah kepada para nabi. Kama ataikutukum min kitabi wa hikmah. Di saat mana aku berikan kepada kalian dari Alkitab dan Al-Hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada di sekalian. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Benar-benar kalian akan beriman dengannya dan menolongnya. Qala aqrartum aqadtum ala dhalikum isri. Allah mengatakan kepada para nabi, para rasul, apakah kalian menjadikan hal tersebut sebagai perjanjian denganku? Mereka menyatakan iya. Qalu aqrar. Qala fashhadu wa ana ma'akum min asy-syahidin. Maka persaksikanlah dan aku bersama kalian termasuk yang mempersaksikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada para anbiya, para rasul satu perjanjian. Apabila datang nanti seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya, kepada kalian membenarkan apa yang kalian bawa, maka kalian benar-benar akan menolongnya, akan membantunya. Dan mereka menyatakan iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau ada yang hidup dari kalangan anbiya sampai pada masa Rasulullah SAW misalnya, maka wajib untuk mengikuti Rasul. Katakanlah ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang sufi, Khidir itu masih hidup, maka dia tidak bisa kemudian tetap berada dalam apa yang beliau alaihissalam berada di atasnya, harus mengikuti Rasulullah SAW. Karena itu merupakan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda di saat pada masa Musa, Nabi Khidir ya, punya syarat sendiri. Nabi Musa membawa Bani Israel dengan syariatnya. Tetapi di saat Rasulullah SAW diutus, maka di saat itu wajib untuk mengikuti apa saja yang menjadi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu diketahui bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam telah meninggal dunia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedustaan yang menyebutkan bahwasanya fulan bertemu dengan Khidir di sini di situ, Khidir dibayangkan, digambarkan sebagai seorang yang berpakaian hijau, apalagi pakaiannya musbil lagi, menutup mata kaki sampai narik apa istilahnya tanah, nyeret bumi. Nah, itu sama sekali bukan Khidir alaihi salam. Fal wajib 'alal jami' al ummah ittiba'u. Li'annahu bu'itha ilan nasi 'ammah, karena beliau ini diutus kepada manusia seluruhnya. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, katakan ya Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah kepada kalian semuanya. Fal wajib ala jami'il ummah rijalan wa nisa'an araban wa ajaman insan wa jinnan an yattabi'uhu sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib atas seluruh umat ini, baik lelaki maupun perempuan, Arab ataupun ajam, baik jin maupun manusia, untuk mengikutinya sallallahu alaihi wasallam. Wa an yanqadu li syar'ih, dan untuk tunduk patuh kepada syariatnya. Hasba ma jaa fil Qur'anil Karim wa sunnah al-mutahhar, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah yang suci ini. Wa laisa lahum al-khuruj 'an dzalik, dan tidak ada keluasan bagi mereka untuk keluar dari hal tersebut. Demikian kata Syaikh bin Baz memberikan ta'liq yang singkat daripada bab ini. Qala Syarif, berkata Syaikh Shalih Al-Syaikh dalam cara kalimat ini. Fa hadza babu wujubil istighna bi mutaba'atil kitab an kulli ma siwa. Maka ini bab wajibnya untuk mencukupkan dengan mengikuti Alkitab dari segala sesuatu selainnya. Wa ya'ni bil kitab Al-Qur'an, dan yang dimaksudkan dengan Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Wa fi 'adad minan nusakh, dan pada beberapa salinan-salinan yang lain aidah juga. Wa bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada tambahan wa bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam. Wal madzkur huna, dan yang tersebut di sini kama huwa fi nusakh mu'tamadah min hadzal kitab was sahih. Apa yang tersebut di sini sebagaimana ini terdapat dalam salinan yang menjadi sandaran daripada kitab ini, inilah yang benar, yakni yang tidak menggunakan kalimat wa bimutaba'atihi. Karena unwan al-bab wujubul istighna bimutaba'atil kitab kulli ma siwa, karena judul daripada bab ini adalah wajibnya mencukupkan mengikuti Alkitab dari segala sesuatu yang selainnya. Tidak ma siwa huma, tapi ma siwa. Sehingga yang benar adalah apa yang tersebut di sini. Wa sayati bayan anna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadkhul fi mutaba'atil kitab. Dan akan datang penjelasan bahwasannya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masuk di dalamnya adalah mengikuti Alkitab. Wal istighna bil kitab yasmal aidan al istighna bi sunnati alaihi salatu wasallam. Dan mencukupkan diri dengan Alkitab itu juga terkandung di dalamnya adalah mencukupkan diri dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, yakni Al-Qur'an, disebutkan wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati rasul berarti dia mentaati Allah. Berarti dia mengikuti daripada Alkitab, Al-Qur'an. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala rahimahullahu ta'ala wujubul istighna. Penulis mengatakan wajibnya untuk mencukupkan diri. Walafdul wujub hada ma'khudun aw mustadallun alaihi bima auradahu min al-adillah allati fiha bayan sumulil kitab wa ta'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa luzumil jama'ah wa nahyi 'anil nadhar fi kutubil umam qablana wa ghadabun Nabi sallallahu alaihi wasallam hinama ra'a fi yadi Umar awraqan min al-awraq. Di sini judulnya adalah wujubul istighna, wajibnya untuk mencukupkan diri. Lafaz wajib di sini terambil dari atau diambil dalil dari kalimat atau berdasarkan apa yang tersebut di dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis, di mana di situ menjelaskan tentang sumul kitab, bayan sumulil kitab, menjelaskan tentang sumulnya Alkitab, yakni Al-Quran. Bahwasannya Al-Quran itu telah bersifat sumul, yakni universal, kulliyah, bersifat menyeluruh. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dijelaskan di dalamnya. Maka karena Al-Quran itu tibyanan li kulli syai, tidak lagi butuh kepada yang lain. Wajib untuk istighna, mencukupkan diri dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini tibyan li kulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Kemudian juga taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari dalil yang dibawa oleh Malik dan dalil-dalil lain yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh bin Baz. Waluzumil jamaah, dan juga luzum al jamaah, untuk berpegang teguh dengan jamaah, jamaatul muslimin, tidak kemudian bercerai-berai. Wanahyu anin nazar fi kutubi al umam qablina. Bisa wanahyu, bisa wanahyu. Kalau wanahyu berarti mina adilatillati fiha annahyu. Kalau annahyu berarti fiha bayanu annahyu. Wanahyu anin nazar fi kutubil umam qablina. Dan larangan daripada melihat pada kitab-kitab umat sebelum kita, di mana Umar bin Khattab baru sekedar membawa, belum membacanya. Ketahuan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung sama beliau ditegur dengan keras. Berarti larangan, larangan. Adapun keimanan kita terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka cara mengimaninya adalah bahwa kitab-kitab tersebut benar diturunkan oleh Allah SWT. Kullun min indillah, semuanya itu datangnya dari Allah. Dan larangan di sini adalah di saat kemudian mengamalkan apa yang ada pada kitab-kitab tersebut. Sedangkan di dalam kitab-kitab tersebut telah terjadi tahrif, taghyir dan tabdil, sudah disimpang-simpangkan, diganti-ganti dan dirubah-rubah. Adapun yang benar daripada isi kitab tersebut, yang memang benar-benar masih murni dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu telah mansukh hukumnya dengan datangnya Al-Qur'an. Telah dihapus hukumnya, tidak lagi berlaku. Orang yang mengamalkan daripada apa yang terdapat di dalam Taurat pada saat ini, menjalankan apa yang ada di dalamnya, maka tidak diterima sebagai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah turunnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sebagai muhaiminan 'alaih, menghukumi atasnya dan menghapuskan syariat-syariat yang ada padanya, digantikan juga. Sehingga beriman kepada Al-Kutub, sebagaimana itu adapun iman yang keempat atau yang keberapa itu sebutan yang ketiga ya. Dan kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul. Maka keimanan kepada Al-Kitab, kitab-kitab yang sebelum kita, itu semata hanya mengimani bahwa itu semua benar min indillah. Beriman kepada kitab-kitab yang disebutkan nama-namanya sesuai dengan namanya, Taurat misalnya, Injil, Zabur, Suhuf yang diturunkan kepada Musa, Isa, kepada Musa dan Ibrahim. Al-Muhim, kalau yang disebut namanya kita imani sesuai dengan namanya, kalau tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara global bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada para rasul. Mereka membawa kitab-kitab dan ajaran-ajaran sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hikmahnya. Karena syariat para nabi itu berbeda-beda. Meskipun semua mendakwahkan tauhid sama dari sisi tauhidnya, tetapi aturan-aturannya itu berbeda-beda. Dan yang paling sempurna adalah aturan dalam umat ini. Allah sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'matakum. Adapun umat-umat pada zaman terdahulu, syariatnya bisa berganti-ganti. Setiap datang Rasul bisa menghapuskan syariat yang sebelumnya, bisa meringankan ataupun bisa menambahkan syariat-syariat yang lain. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kalian kami jadikan ada syariat dan manhaj sendiri-sendiri. Jadi di sini dilihat dari sisi ghadabun Nabi, kemurkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat melihat Umar bin Khattab pada tangannya terdapat lembaran-lembaran Taurat. Beliau murka, beliau mengatakan amutahawikun anta ya ibn al-Khattab. Apakah engkau termasuk orang-orang bingung wahai ibn al-Khattab? Ini menunjukkan bahwa wajib untuk istighna, wajib untuk mencukupkan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga kita sebagai kaum muslimin pada dasarnya tidak butuh kepada ilmu teologi, tidak butuh kepada ilmu perbandingan bahasa, kita telah yakin terhadap kebenaran ini. Dan semakin besar keyakinan kita, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita terhadap kebenaran Al-Qur'an, yakin kita terhadap kebenaran Rasul yang dibawa oleh beliau. Katakanlah kita dianggap sebagai orang-orang yang paling bodoh di dunia karena setiap kali diajak untuk berdiskusi tidak mau misalnya. Tidak ada masalah. Kita diskusikan antar agama. Kita tidak butuh diskusi. Kami berada di atas keyakinan dalam agama kami. Kami menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasul. Diterima alhamdulillah, tidak diterima assalam. Innama 'alaikal bala. Kewajiban kami hanya menyampaikan, kami telah menyampaikan dan kami menjalankan apa yang telah menjadi keyakinan kami. Lakum dinukum waliyadin. Mudah dalam urusan ini. Jadi dakwah kita adalah dengan menjelaskan al-haq. Dengan menjelaskan al-haq. Menyampaikan kepada umat, umat manusia. Kalau kemudian mempelajari daripada mempelajari daripada perjanjian lama, perjanjian baru dan yang semisalnya begitu, itu nanti bisa terjatuh dalam bagaimana berbagai hal yang dikhawatirkan, meskipun kita tidak katakan tidak boleh, dalam artian untuk kepentingan-kepentingan rudu terhadap mereka pada orang-orang tertentu yang punya kapasitas dari kalangan para ulama bisa saja, dan mengetahui tentang berbagai macam seluk-beluk daripada perkara-perkara ahli kitab. Tapi ini berbahaya sekali bagi orang-orang awam ya, seperti kita-kita ini. Kalibernya harus ulama kibar yang bisa seperti itu. Dan yang dikhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan sesuatu yang itu ternyata bagian dari apa yang mereka tambah-tambahkan, mereka rubah-rubah. Ini bahayanya kalau sampai diskusi dengan mereka membenarkan hal tersebut, atau menolak, mendustakan sesuatu yang ternyata itu adalah bagian daripada Alkitab yang terdahulu. Berarti menolak daripada kitab yang Allah turunkan, walaupun sebagian. Ini bahayanya di sini. Adapun sekedar menyampaikan kisah-kisah Israiliyat dengan memberikan penjelasan bagaimana harus bersikap terhadap kisah-kisah tersebut, maka Rasul menyatakan hadis wal haraj, silakan ceritakan dan tidak ada dosa, boleh. Tapi berikutnya wal istighna, wujubul istighna. Dan ini para ulama memang demikian, mereka kalau sudah menjelaskan satu permasalahan rinci begitu, kebiasaan para ulama salah babnya gitu, udah dibahas. Kalimat bab itu sendiri dibahas kalau di awal-awal kitab. Bab itu artinya apa? Kitab misalnya. Kitab fadlul ilm. Kitab itu berasal dari kalimat kata bayak buku. Masdarnya kitabun. Misalnya. Atau kitabatun. Yang artinya adalah istama'ayat sami'u atau jama'ayat ma'u. Artinya mengumpulkan. Bab juga disebutkan artinya. Nah ini kalimat per kalimat wujub al-istighna. Wujub tadi sudah dijelaskan. Sisi wajibnya itu dari sisi mana? Dari sisi dalil-dalil yang dibawakan. Itu memberikan konsekuensi kewajiban untuk istighna. Al-istighna yakni al-iktifa. Istighna itu artinya adalah merasa cukup. Yakni al-iktifa bimutaba'atil kitab wa bimutaba'atil kitab alladzi huwa al-Qur'an. Ya, ini bahwasanya al-iktifa dengan ya mencukupkan dengan mengikuti Alkitab. Mengikuti Alkitab yang itu merupakan Al-Qur'an. Wa bil akhdhi minhu anna hadza wajib. Dan mengambil darinya bahwa ini adalah perkara yang wajib. Merasa cukup dengannya dan menjalankannya, berpegang teguh dengannya, ini adalah satu perkara yang wajib. Fa fil kitabilladzi huwa al-Qur'an kifayah. Wa fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kifayah. Maka di dalam Alkitab yang itu merupakan Al-Qur'an cukup. Dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kecukupan. Artinya Alkitab itu sendiri sudah mencukupi. Hanya di situ butuh kepada penjelasan. Nah, penjelasan itu adalah as-sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk menjaga Al-Qur'an. Penjagaan tersebut hanya dari lafaz-lafaznya saja, huruf-hurufnya saja. Itu jelas penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an akan tetap terjaga sampai pun nanti ditinggalkan oleh umat manusia. Sehingga kemudian ayat-ayat Al-Qur'an tersebut Allah angkat ke langit. Al-Qur'an mushaf-mushaf, huruf-hurufnya itu naik ke atas di akhir zaman nanti. Tidak tersisa di dalam dunia ini satu pun huruf yang tercatat padanya kitabullah. Artinya dalam mushaf ya, yang disebutkan itu adalah mushafnya, artinya Al-Quran yang naik ke atas. Sehingga lembaran-lembaran jadi kosong mushafnya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah datangnya dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu setiap kali ada perubahan sedikit saja akan ketahuan Al-Qur'an. Ada sedikit huruf yang kurang akan ketahuan karena banyaknya qurra, para pembaca Al-Quran dan hufadzul Quran. Dan itu merupakan bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Ini penjagaan pertama. Penjagaan yang kedua adalah penjagaan terhadap makna-makna dan kandungannya. Makna dan kandungannya ini Allah Subhanahu wa taala jaga dengan terjaganya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjaganya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi dan dengan adanya tafsiran-tafsiran ulama salaf yang menjelaskan kandungan-kandungan Al-Qur'an berdasarkan athar yang itu sudah tidak bisa terbantah. Maka munculnya orang-orang yang kemudian datang dengan memahami Al-Qur'an sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, tapi dia tidak sadar kalau itu adalah hawa nafsu. Dia menganggap telah berkorban besar untuk Islam, telah menyumbangkan sesuatu yang besar bagi Islam sebagai mufakir, seorang pemikir Islam, bukan mufasir, mufakir, pemikir Islam. Sedangkan isinya bertentangan dengan apa-apa yang telah lewat dari penafsiran para ulama. maka hal tersebut ditinggalkan dan dibantah oleh para ulama, dibongkar akan kebatilannya, tersingkap semuanya, dan tidaklah dikonsumsi kecuali oleh orang-orang yang mardo, marid, orang-orang yang berpenyakit di dalam jiwanya, rusak agamanya, rusak manhajnya. Kita adalah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kitabullah. Demikian pula munculnya orang-orang Islam liberal, perusak daripada Islam. Maka mereka, ya, kemunculan mereka ini tidaklah kemudian membawakan pengaruh yang berarti atas penafsiran Al-Quran. Karena tafsiran mereka ya, seperti sampah, tidak ada nilainya. Tidaklah tertipu oleh penafsiran mereka kecuali orang-orang yang memang Allah sesatkan, Allah kehendaki dengannya menjadi malapetaka bagi mereka. Adapun bagi ahlu sunnah, maka semakin menguatkan, tidak berlepas diri daripada tafsiran-tafsiran mereka. Alhamdulillah. Tafsiran orang liberal, tafsiran orang-orang Syiah. Tidak ada nilainya. Dan Allah Subhanahu wa taala adakan para ulama yang membantah mereka. Demikian pula orang-orang yang kemudian berani menambah-nambahkan Al-Qur'an, Syiah Rafidhah. Ada 10 juz yang mereka tambahkan sehingga Al-Qur'annya mereka ini 40 juz. Ada surat-surat yang mereka bikin-bikin sendiri, yang dengan keberadaan 10 juz yang ditambahkan tersebut, jadilah Al-Quran satu dengan yang lain, seolah-olah bertentangan. Ya karena memang 10 juz itu tambahan manusia, bertentangan satu dengan yang lain. Terbongkar semuanya. Demikian pula Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, mengada-adakan kedustaan, membuat surat-surat palsu. Dalam Al-Quran ada surat Al-Mu'minun, dia membuat surat Al-Muslimun. Ya jadinya bahasanya rancu, tidak karu-karuan. Dia sendiri bukan orang Arab, orang India atau Pakistan. Ini bisa bulan dia cuma punya sedikit bekal bahasa Arab, akhirnya bahasanya tidak karu-karuan. Terbongkar semuanya. Dan apakah kemudian sampai sekarang, ya, Al-Quran yang Mirza Ghulam Ahmad yang ditambah-tambahkan tersebut dibaca? Tidak, sama sekali. Seperti buih yang lenyap diterpa oleh ombak. Wa qawluhu an kulli ma siwa hadha yasmal kullama yu'idul abdu an ya'khudha minhul hidayah wa ilman nafi' mimma huwa siwal Qur'an wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat an kulli ma siwa, jadi ini kita masih membahas tentang judulnya, judul babnya. Wajib untuk masa cukup dengan Alkitab saja dari segala sesuatu selainnya. Maka segala sesuatu selainnya ini yasma, ya, mencakup kullama yuridul abdu, segala apa yang diinginkan oleh seorang hamba, an ya'khudha minhul hidayah, untuk dia mengambil darinya hidayah, wal ilmun nafi', dan mengambil darinya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Mimma huwa siwa Al-Qur'an, dari sesuatu yang selain daripada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini mencakup segala sesuatu yang seseorang ingin mencari hidayah, ingin mendapatkan petunjuk dan ilmu yang bermanfaat selain daripada jalan Al-Quran dan sunnah Rasul. Apalagi yang lebih aneh lagi, ingin, ya, mempelajari Al-Quran dan sunnah itu kepada orang-orang kafir orientalis. Bagaimana kira-kira? Belajar ilmu syariat di universitas yang ada di Chicago. Kira-kira bagaimana? Rusak. Apa yang telah mereka rusak dalam agama mereka kemudian diadopsi oleh tokoh-tokoh ini. Akhirnya muncul tokoh-tokoh liberal yang mengerikan itu. Tokoh-tokoh yang na'udzubillah. Afa'alakumullah bima yastahiqun. Memperjuangkan LGBT. Iya. Diperjuangkan dengan gigih agar LGBT ini bisa dilegalkan di negeri ini. Ingin kiamat. Ingin kiamat. Ingin menghancurkan Indonesia dengan sehancur-hancur. Ayat-ayat tentang bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud atau kaum Lut, ya. Itu dipermainkan sedemikian rupa, luar biasa. Kekufuran yang nyata. Dari ungkapan-ungkapan ucapan mereka. Mereka permainkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan semaunya. Nah, ini yang berbicara bukan sekedar S1, S2. Gelarnya itu profesor doktor. Wallahul musta'an. Amerika. Para du'at ila abwabi jahannam. Penyeru-penyeru kepada pintu neraka jahannam. Mengusulkan agar di Indonesia itu jangan diberi izin untuk mendirikan pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena pondok pesantren itu menciptakan para teroris. Islam liberal. Pondok-pondok pesantren itu menciptakan para teroris. Mau begini. Lantas bagaimana? Perbanyak pondok-pondok Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani itu juga diasuh untuk punya pondok pesantren tapi Nasrani, ajaran-ajaran Nasrani. Ini orang Islam katanya. Seperti ini. Pondok pesantren Islam justru dibumi hanguskan, kemudian diperbanyak, ya, pondok-pondok Nasrani. Berapa ribu pondok pesantren yang ada di Indonesia ini? Kalau yang dari Ahlussunnah saja ada ratusan. Seluruhnya ada berapa ribu. Kemudian berapa gelintir pondok pesantren yang melahirkan para teroris? Ya hanya itu-itu saja. 1-2 sudah. Karena penyimpangan di dalam beragama. Karena pemahaman yang rusak dan sesat. Apa kemudian di Nasrani sana tidak ada yang punya pemahaman ortodok misalnya yang ekstrim? Ya ada juga, sama saja. Kalau berbicara tentang kerusakan terorisme, bukan kebenaran. Allahul musta'an. Maka ini bukan sekedar munafik, tapi zindik yang seperti ini. Orang-orang yang memerangi Islam dari jalan. Dan dia mendapatkan penghargaan-penghargaan dari berbagai macam Nobel yang di luar negeri sana. Yang memperjuangkan LGBT, memperjuangkan ini, memperjuangkan emansipasi dan sebagainya. Allahu musta'an. Wallahu ta'ala bisawab. Sedikit ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nabi Allahumma wa sallam.